Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, amma ba'd. Ma'asyir ahibati fillah, ikhwani fillah, hafizakumullah. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini setelah mendapatkan restu dari gugus tugas penanganan COVID-19 untuk mewujudkan majlis umum bersama ikhwani fillah hafizakumullah, tentu ini adalah jenjang-jenjang dari kesabaran kita untuk menunggu arahan dan bimbingan dari pemimpin kita barakallahu fikum. Semoga kita mendapatkan ganjaran dalam hal ini, kendatipun kita mendengar, walaupun mungkin hilang pergi dari rumah, namun karena kita ingin mentaati aturan yang terdapat di dalam penanganan virus ini, semoga Allah Azza wa Jalla mencatatnya sebagai sebuah amal soleh kita barakallahu fikum, dan kita tidak meragukan bahwa kehadiran di majlis ilmu itu adalah afdal, lebih afdal berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah, sampai akhir hadis. Alhamdulillah, kita masih bersama al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam karya besar beliau, dan sungguh kita telah mendapatkan sekian jawaban di dalam mengarungi lautan hidup yang penuh dengan ujian ini. Bagi ikhwani wa akhwati fillah yang benar-benar menyimak dari rumah, akan mendapatkan fawaid yang sangat besar barakallahu fikum dari karya Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Semuanya adalah tentu bimbingan ke dalam individu kita sebagai seorang sunni salafi, sunniyah salafiyah yang meniti jejak salafuna salih ridwanullah alaihim ajma'in. Bimbingan ke dalam itu adalah lebih menguntungkan di dalam hidup. Artinya pembenahan ke dalam diri kita sendiri, itulah pertama kali yang dituntut oleh syariat ini. Kita masih mengingat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berlindung dari mara bahaya besar fitnah hidup, wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Kami berlindung dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal-amal kami. Berarti pembentukan ke dalam sunni salafi harus benar-benar kita kedepankan. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah telah mengajak kita barakallahu fikum untuk berbenah, untuk mendidik kita, untuk memberitahukan kepada kita jalan-jalan darinya setan akan mengobrak-abri apa yang telah kita ketahui, apa yang telah kita amalkan, apa yang telah kita pegang, apa yang telah kita yakini. Banyak barakallahu fikum hal yang dijadikan sebagai pintu untuk merusak diri kita. Maka pesan-pesan, pelajaran-pelajaran, pengajaran-pengajaran di depan sebagai barakallahu fikum kiat untuk melakukan hal itu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi kita barakallahu fikum dengan karya ulama kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Pembahasan yang terakhir yang beliau bawakan terkait dengan Allah Azza wa Jalla mempersiapkan melalui ayat-ayat yang dibawakan, Allah mempersiapkan nilai kebaikan di dunia dan di akhirat sebagaimana Allah Azza wa Jalla menyiapkan kejelekan di dunia dan di akhirat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, فهذه أربعة مواضع ذكر تعالى فيها أنه يجزي المحسن بإحسانه جزاءين. Ini empat tempat yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Di dalam ayat-ayat ini Allah Azza wa Jalla akan membalas, memberikan ganjaran kepada orang yang berbuat baik dengan kebaikannya dalam dua ganjaran. Jazaan fid dunya wa jazaan fil akhirah. Ganjaran di dunia dan ganjaran di akhirat. Subhanallah. Subhanallah. Fal ihsanu lahu jazaun mu'ajjalun wala budda. Bahwa kebaikan itu memiliki imbalan yang disegerakan dan itu pasti. Mesti barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan kita tahu pintu kebaikan itu terlalu banyak sekali. Banyak. Kebaikan yang kita perbuat terhadap istri kita. Kebaikan yang kita perbuat terhadap suami kita. Kebaikan yang kita perbuat terhadap anak-anak kita. Kebaikan yang kita perbuat terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita. Semuanya itu akan dipersiapkan nilainya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Agar jangan kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Jangan, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Pasti akan disegerakan atau diganjar dengan cepat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jazaun mu'ajjalun. Disegerakan oleh Allah walabud. Dan itu sebuah kepastian. Wajib. Wal isa'atu laha jazaa'un mu'ajjalun wala budd. Demikian juga kaitannya dengan kejelekan akan diberikan imbalan disegerakan dan itu pasti mesti terjadi. Ini artinya agar jangan sampai kita meremehkan kejelekan sekecil apapun. Kan sering kecil kok. Kita sering menganggap persoalan itu adalah kecil. Atau kejelekan itu adalah kecil. Barakallahu fikum. Padahal kejelekan itu akan diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana diganjarnya kebaikan di dunia dan di akhirat. Bagaimana gambaran ganjaran kebaikan itu di kehidupan dunia. Beliau akan sebutkan. Walau lam yakun illa ma yujazi bihil muhsina min insyirahi sadrihi. Kalaulah bukan pengganjaran itu terhadap orang yang baik, kecuali bentuk ganjarannya kepada orang yang baik itu adalah insyirahi sadrihi, lapang dadanya. Sekali lagi, lapang dadanya, kata beliau. Fimfisahi qalbihi, lapang hatinya. Wasururihi, senang, gembira bawaannya, barakallahu fikum. Walidzatihi bimu'amalati rabbihi azza wa jal. Lapang dadanya hatinya senang, gembira, lapang dadanya dalam mendapatkan kelezatan ketika bermuamalah bersama Rabbnya, lapang. Tidak ada kesumpekan pada dirinya. Barakallahu fikum. Ya, ini adalah ganjaran kebaikan yang diperbuat. Terkadang kan kita tidak menyangka kalau itu sebuah kebaikan, kan sering, sebagaimana juga kejelekan. Kita berikan senyum, kan itu sebuah kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Jangan Anda menganggap enteng dan remeh kebaikan itu. Sekecil apapun. Walaupun Anda memandang dengan wajah yang ceria. Iya. Kan terlalu banyak sesungguhnya. Terkadang kita tidak menyangka, tidak merasakan. Kalau kita ini sedang berbuat baik. Jalan. Assalamualaikum. Besar. Menyapa saudara. Bertanya. Memasukkan surur pada badannya atau pada diri saudara kita. Apalagi kalau kita bantu apa yang dibutuhkan. Dia butuh untuk kecil urusannya, tapi kita berikan. Tidak usahlah dengan tenaga kita. Mungkin kita bimbing dengan pikiran kita. Dengan ilmu yang kita miliki, kita coba bimbing dia. Semuanya itu adalah pintu kebaikan. Barakallahu fikum. Terkadang kita tidak merasa kalau itu adalah pintu kebaikan. Karena kita anggap, biasa saja. Padahal dalam perhitungan Rabbul Izzati Subhanah, itu adalah kebaikan yang memang mesti harus diganjar. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kita menemukan ketenangan di dalam hidup. Ketenteraman di dalam hidup. Barakallahu fikum. Coba antum bayangkan. Mungkin dengan ujian dan cobaan virus ini, saudara kita sesak dadanya, sempit dadanya. Tapi, kita ahlus sunnati wal jamaah. Walaupun mungkin merasakan sama seperti yang mereka rasakan, kita bisa tenang beribadah kepada Allah. Kita bisa tenang hidup bersama keluarga kita, bersama anak-anak kita. Walaupun mungkin semuanya kelihatan turun-turun, tapi tetap kita bisa bahagia. Bukankah ini adalah imbalan kebaikan yang kita lakukan di dalam dakwah ini? Barakallahu fikum. Merasa atau tidak kita bahwa Allah akan tetap mengganjar kebaikan sekecil apapun yang kita perbuat. Bagaimana jikalau keluar dari lisan kita kalimat-kalimat yang salihah, kalimat-kalimat yang baik, mengingatkan, menasihatkan, membangkitkan semangat saudara-saudara kita. Subhanallah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita jadikan apa yang Allah telah turunkan dari ujian ini sebagai upaya untuk mari kita memecut diri kita sendiri. Untuk melihat bahwa nilai-nilai kebaikan yang telah kita lakukan, sekarang kita coba. Salah satu di antaranya, insirahus sadar, lapang dadanya. Hatinya barakallahu fikum lapang. Penuh dengan kegeriangan, kegembiraan. Dalam bermuamalah bersama Rabb. Dalam mentaatinya. Wa zikrih. Dan berzikir kepadanya. Wa na'imi ruhihi wa bi mahabbatihi. Dan kenikmatan rahmat ruh. Dengan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zikrihi wa farhihi bi rabbih subhanahu wa ta'ala. Kelapangan dada ketika mendapatkan nikmat dari Allah. Kelapangan dada di saat dia berzikir kepada Allah dengan bergembira bersama Rabbnya subhanahu wa ta'ala. A'zam kegembiraannya bersama Rabbnya. Dari hasil ganjaran kebaikan itu a'zam, lebih besar. Mimma yafrahul qaribu minas sultanil karim alaihi bisultani. Lebih besar dari kegembiraan seseorang yang dekat dengan raja. Rajanya itu dermawan. Kan senang. Tapi orang yang insyirahus sadr, lapang dadanya dalam mentaati Allah Azza wa Jal, lapang dadanya dengan kecintaan, dengan berzikir, ini semuanya merupakan lebih menyenangkan bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yujazi bihil musi min dhiqis sadr wa qaswatil qalb wa tashattutihi wa dhulmatihi wa hazazatihi wa ghammihi wa hammihi wa hammihi wa hazanihi wa khaufihi. Apa yang Allah berikan imbalan kepada orang yang berbuat jelek, dari sempit dadanya, keras hatinya, tercabik-cabik, gelap barakallahu fikum, kemudian kesedihan yang dalam, kegundah gulanaan, ketakutan, semuanya ini adalah imbalan karena kejelekan yang dilakukan. Makanya kita harus selalu menyadari ketika suatu saat kita menemukan sempit dada kita, coba periksa. Mungkin ada kesalahan yang kita perbuat, yang kita belum bertaubat, ma'asyiral ikhwah. Coba. Setelah itu, coba ditutup. Dikembalikan dada yang lapang, agar kelapangannya itu, dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Gampang. Untuk kita meminta ampun kepada Allah Azza wa Jal. Terkadang begitu. Namanya hidup, barakallahu fikum. Insyirahu sadar datang, subhanallah, lezat. Tapi di suatu saat muncul kok malas, muncul ini berat, itu berat. Padahal kemarin ringan. Coba dicek kembali. Mungkin ada sesuatu yang kita bersangkutan dengan Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Kesalahan yang kita lakukan, dosa yang kita perbuat, sengaja atau tidak sengaja. Apalagi kita hidup, barakallahu fikum, di masa sekarang ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka sekali lagi, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah memberitahukan kepada kita, bahwa kebaikan sekecil apapun harus dijaga. Kejelekan sekecil apapun harus kita berusaha menghindarinya, barakallahu fikum. Cara menghindar yang terbaik, tahu tidak tahu, sadar atau tidak sadar, kita banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Sambil kita berjalan, sambil kita naik kendaraan, sambil barakallahu fikum mungkin kita menyapu, sambil ini kita bisa mengakui kezaliman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Kata beliau, wa hadza amrun la yakadu man lahu adna hissin wa hayatin yartabu fihi. Ini perkara yang hampir-hampir orang yang memiliki rendah rasa dan rendah kehidupannya tidak akan ragu. Kalau kebaikan itu akan diganjar dengan kebaikan. Coba antum dengar. Mungkin ada antum mendengar hukum karma. Misalkan. Orang-orang awam menyebut itu. Padahal itu adalah istilah yang tidak tepat. Barakallahu fikum. Ya. Sedikit ini karma. Sedikit hukum karma. Sedikit. Bukan cuma dalam hal. Ya. Kehidupan sehari-hari. Terkadang di dalam hal. Orang mau berkelahi. Orang ini, orang itu. Dipakai. Tahu. Kalau kebaikan itu akan diganjar dengan kebaikan. Kejelekan itu akan dibalas dengan kejelekan, barakallahu fikum. Bagaimana lagi? Kalau seseorang yang tekun belajar ilmu agama, sadar. Maka disinilah letaknya. Kita harus berupaya untuk membalas kejelekan itu dengan kebaikan. Kalau kita mampu. Walaupun kita diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jal untuk membalas kejelekan itu dengan kejelekan yang serupa. Tapi itu berat. Memaafkan itu lebih baik. Memaafkan itu lebih mendekatkan kepada keadilan. Kata al-aqrabu littaqwa, akan mendekatkan kepada ketakwaan. Subhanallah, barakallahu fikum. Orang yang paling rendah saja rasa hidup. Orang yang paling rendah saja di dalam kehidupan ini, tidak akan ragu, hampir-hampir tidak ragu akan adanya imbalan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Balil ghumum wal humum wal ahzan wad dhik uqubatun ajilatun. Bahkan kegundah gulanaan dalam hidup, bawaannya ya Allah sengsara. Seperti orang yang tidak bisa untuk kemudian barakallahu fikum bersemangat lagi. Hidupnya sedih, sempit. Maka beliau mengatakan ini adalah uqubatun ajilah. Sebagai hukuman yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa narun dunyawiyatun wa jahannam hadirah. Api duniawi dan jahannam yang hadir. Hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menyebutkan. Wal iqbalu ala Allah ta'ala. Wal inabatu ilaihi. Wal ridha bihi wa anhu. Wa amtila'ul qalbi min mahabbatihi. Wal lahaju bidhikrih. Wal farahu wal surur bima'rifatihi. Thawabun ajilun. Wa jannatun wa 'aysun la nisbata li 'aysil muluki ilaihi al-batta. Kata beliau, menghadap Allah ay barakallahu fikum, menghadap Allah 'azza wa jal, bertaubat kepada Allah, ridha kepada Allah dan ridha dari Allah, apapun yang datang dari Allah kita ridhai. Ridha kepada Allah 'azza wa jalla sebagai Rabb dan ridha anhu dari segala apa yang datang dari Allah 'azza wa jalla kita ridhai. Penuh hati ini dengan cinta kepada Allah. Bersemangat untuk berzikir. Tenteram, tenang, bahagia dengan mengimani, bermakrifah kepadanya. Mengilmui Allah Azza wa Jalla. Apa kata beliau? Semuanya ini adalah thawabun ajilun. Ganjaran dan nilai yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa jannatun. Dan surga. Wa aishun. Dan kehidupan yang tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan para raja-raja sekalipun. Subhanallah. Berarti kita ini punya kerajaan. Barakallahu fikum. Yu'tillah. Yu'til mulk. Allah berikan kerajaan ini kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita dengarkan nanti barakallahu fikum. Berarti ini kerajaan lebih dari para raja-raja yang menguasai kerajaan. Wa sami'tu Syaikhul Islam Ibn Taymiyyah qaddasallahu ruhahu yaqul. Aku telah mendengar Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, semoga Allah Azza wa Jal mensucikan ruh beliau, berkata, inna fid dunya jannatan. Sesungguhnya di kehidupan dunia ini ada surga. Wa man lam yadkhulha la yadkhulu jannatal akhirah. La yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang tidak memasukinya surga dunia itu, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga akhirat. Bagaimana sih gambarannya? Kita dengarkan baik-baik pelajaran yang sangat berharga. Wa qala li marratan. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, telah berkata kepadaku suatu saat, suatu kali, sekali. Ma yasna'u a'da'i bi. Apa yang diperbuat musuh-musuhku terhadap diriku? Apa? Apa yang mereka bisa perbuat? Ana, kata Syekhul Islam Ibn Taim, saya, surganya saya jannati wa bustani fi sodri. Saya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dalam penukilan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, saya, surgaku itu dan kebunku itu ada di dalam dadaku. Allahu Akbar. In ruftu, kalau saya itu pergi, berangkat, fahiya ma'i la tufariquni, maka surga dan kebunku itu bersamaku, tidak akan meninggalkanku. Allahu Akbar. Inna habsi khulwah, sesungguhnya penjaraku itu adalah menyendirinya aku. Wa qatli syahadah. Khulwah, berkhulwat dengan Allah, penjara beliau. Wa qatli syahadatun, dan sesungguhnya terbunuhnya aku adalah syahadah. Wa ikhraji min baladi, aku dikeluarkan dari negeriku siyahah, jalan-jalan. Artinya, barakallahu fikum, sedemikian rupa beliau menggambarkan bahwa di dunia ini ada surga. Kalau kita tidak memasukinya, tidak akan barakallahu fikum masuk ke dalam surga akhirat. Mari kita dengarkan kembali cerita Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Wa kana yaqulu fi mahbasihi fil qal'ah, dan beliau berkata, ai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam penjaranya di qal'ah, di sebuah tempat, ya, bentenglah barakallahu fikum. Lau badzaltu mil'a hadhihi al-qal'ati dhahaban ma 'adala 'indi syukra hadhihi an-ni'mah. Kalau aku penuhi tempat ini dengan emas, tidak akan sebanding di hadapanku dengan mensyukuri nikmat ini. Padahal beliau sedang dibelenggu. Beliau sedang dimasukkan ke dalam penjara. Barakallahu fikum. Beliau anggap itu sebagai nikmat dari Allah. Kalau sekiranya dipenuhi, aku penuhkan emas tempat ini, tidak akan sebanding di hadapanku aku bersyukur dengan nikmat ini. Auqala, atau beliau mengatakan, ma jazaituhum ala ma tasabbabu li fihi minal khair wa nahwi hadha, atau beliau mengatakan, aku tidak memberikan, tidak mampu memberikan imbalan kepada mereka atas apa yang mereka telah menjadi sebab pada diriku dalam kebaikan. Tak bisa aku balas mereka. Artinya di penjaranya beliau itu, barakallahu fikum, sebagai sebab beliau melakukan banyak hal dalam kebaikan di dalam dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Wejangan, nasihat, bimbingan, arahan, fatwa, wa nahwi hadza, atau seperti ini dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Agar jangan sekali-kali kita mengentengkan kebaikan orang lain. Jangan. Apalagi kalau kebaikan itu sebagai penyebab kita ini baik. Barakallahu fikum. Jangan. Kita harus berupaya untuk memberikan imbalan kepadanya, walaupun hanya dengan jazakallahu khair. Kalau kita tidak mampu membalas dengan yang semisal. Atau kita mendoakan barakallahu fikum kebaikan buat dia, rahimani wa rahimakumullah. Aku, kata al-imam, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak bisa membalas apa yang mereka menjadi sebab aku dalam kebaikan, barakallahu fikum. Wa kana yaqulu fi sujudihi wa huwa mahbus, dan dia berkata di dalam sujudnya, dan beliau dalam kondisi di penjara, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika, masyaallah, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu selalu dan bersyukur kepada engkau dan sebaik-baik dalam beribadah kepadamu. meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah sebagai murid. Belajar dari sang guru barakallahu fikum. Wa qala li marratan. Dia berkata kepadaku suatu hari. Al-mahbusu. Orang yang dipenjara itu sesungguhnya. Man hubisa qalbuhu. Ay man habasa qalbahu. Man hubisa qalbuhu. An Rabbihi ta'ala. Orang yang dipenjarakan hatinya dari Rabb. Itu sesungguhnya orang yang dipenjara. Lah kalau orang sunni salafi masuk ke dalam penjara tarullah. Iya. Wah hatinya tenang dan tenteram. Di dalam berhubungan bersama Rabb, apakah Anda akan mengatakan dia di penjara? Ya, mungkin dalam bahasa kita di penjara. Tapi dalam bahasa kemuliaan, orang yang di penjara itu, di saat di penjara hatinya dari Rabb. Berarti tidak hidup hatinya, barakallahu fi. Wal ma'suru dan orang yang ditawan itu, belenggu diapain yang namanya orang ditawan. Dibelenggu kakinya, dibelenggu tangannya, di segala-galanya. Orang yang ditawan itu adalah man asarruhu hawahu. Orang yang ditawan oleh hawa nafsunya barakallahu fikum. Nas'alullah salamatal afiyah. Berarti kita butuh untuk melakukan upaya memerdekakan diri kita barakallahu fikum di dalam hidup. Ini jawabannya. Ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita amalkan, modal untuk menjadikan kita merdeka. Menjadikan istri kita merdeka, anak cucu kita merdeka, barakallahu fikum. Berarti harus dipertahankan modal kemerdekaan ini. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang dipenjara itu, sesungguhnya orang yang ditahan hatinya dari Allah Azza wa Jalla. Orang yang ditawan itu adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Subhanallah. Berarti kan banyak tawanan-tawanan sekarang di kehidupan kita ini ya. Ya di dunia secara menyeluruh. Banyak orang-orang yang dipenjara. Dalam tinjauan orang-orang mulia di dalam hidup. Banyak orang-orang yang dipenjara. Dan banyak orang-orang yang ditawan. Barakallahu fikum. Semoga dengan modal ilmu dan amal ikhlas di atasnya menjadi modal untuk kemerdekaan kita selalu barakallah. Walamma dakhala ilal qalaati wa sara dakhila suwarihan nadhara ilaihi. Maka di saat beliau masuk ke tempat yang akan dipenjarakan beliau dan di saat beliau berada di dalam suwariha, yaitu ya temboknya, tralinya. Waqala, beliau membacakan firman Allah Azza wa Jalla. Faduriba bainahum bisurillahu babun batinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min kibalihil azab. Allah bercerita tentang kaum munafikin. Terkait dengan ayat ini, barakallahu fikum. Dipancangkan di antara mereka itu pagar, tembok. Lahu babun batinuhu fir rahmah. Di dalam ini ada rahmat. Di luarnya adalah azab. Di saat orang-orang munafik melihat kaum mukminin membawa ya, cahaya. Mereka mengejar kaum mukminin. Allah Azza wa Jalla segera memberikan tutupan. Makanya, di dalam tembok, fihi rahmah, karena dekat dengan orang yang beriman. Di luarnya, azab karena dekat dengan orang munafik. Ini makna. Ini yang dibacakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ketika beliau dimasukkan ke dalam penjara, barakallahu fikum. Apa salahnya beliau seorang imam ahlus sunnati wal jamaah? Begitulah perjalanan para pendahulu kita yang soleh, yang kita bisa mengambil i'tibar, barakallahu fikum. Wa alimallah, dan Allah Maha mengetahui, sebagai penutup, ma ra'aitu ahadan athyaba 'aysan minhu qat. Kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Allah yang Maha mengetahui, aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih thayyib hidupnya darinya, dari Syekhul Islam sama sekali tidak aku pernah menemukan. Ma'ama kana fihi min diqil 'aish, bersamaan beliau adalah orang yang sempit hidupnya. Artinya dari sisi bukan orang yang kaya raya, bukan ini bukan itu, orang yang sempit dari sisi kehidupannya, kurang maksudnya. Wa khilafir rafahiyah wan na'im, tidak kemudian ada rafahiyah ke apa? Hah? Kemegahan penuh dengan nikmat, enggak. Balbitiah, bahkan sebaliknya. Hidup Al-Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimah. Tapi kata beliau, aku tidak menemukan seseorang yang paling bagus hidupnya dari dia. Coba kita lihat. Wa ma'akana fihi minal habsi wa tahdidi wal irhaq. Bersamaan dengan sempit dari sisi kehidupan beliau, ya secara material ya, barakallahu fikum, berbeda dari kemegahan hidup penuh dengan nikmat. Bersamaan dengan itu, kata beliau, beliau dipenjara, satu. Beliau diancam, dua. Bahkan sampai penumpahan darah padanya. Wa huwa ma'adzalika min athyabin nasi Aisyah. Namun bersamaan dengan itu, beliau adalah orang yang paling baik hidupnya. Athyabin nasi Aisyah. Wa asrahihim sadra. Orang yang paling lapang dadanya. Wa aqwahum qalba. Wa aqwahum qalba. Dan orang yang paling kuat hatinya. Wa asrihim nafsa. Dan orang yang paling bergembira jiwanya. Allahu Akbar. Taluhu nadratun na'im ala wajhih. Memancar, memuncak cahaya kenikmatan di wajah beliau, barakallahu fikum. Sampai beliau mengatakan, wa kunna idha shtadda binal khawfu. Kami, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, berarti bukan sendiri, murid-murid beliau, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, apabila kami menemukan ketakutan yang sangat, rasa takut yang sangat, wasaat minnal dhunun, dan muncul su'udzan di dalam hidup, wadaqat binal ardu, dunia ini terasa sempit, atainahu, kami mendatangi beliau dalam kondisi beliau dalam penjara. Itu nilai kebaikan ya ikhwani wa ya akhwati. Nilai ketaatan dan kelurusan hidup, barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, ketika rasa takut pada kami yang sangat, muncul su'udzan pada diri kami, sempit rasanya dunia ini, atainahu, kami mendatangi beliau. Fama huwa illa an narah, tiadalah kecuali kami cuma melihatnya. Wa nasma'u kalamah, dan kami mendengar ucapan beliau. Fayadhhabu dhalika kulluhu, hilang semuanya itu, barakallahu fikum. Subhanallah. Mungkin ikhwani, walaupun ya tidak mengerti bahasa Arab, tapi pernah bertemu dengan seorang ulama, walaupun mungkin masya Allah susah untuk, tapi bertemu saja ada nilai tersendiri, barakallahu fikum. ada nilai tersendiri di dalam hidup ini, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kif, kalau antum bertemu dengan seorang imam al-jarah wa ta'adil di masa sekarang ini, yang dia menghabiskan harta bendanya, menghabiskan tenaga dan pikirannya untuk melindungi kaum muslimin dari bahaya penyimpangan hawa nafsu, barakallahu fikum. Mendengarnya saja, betapa senangnya kita mendengarkan bimbingannya. Kep, kalau bisa bertemu dengannya, barakallahu fikum. Demikian buah dari amalan besar orang-orang yang lurus. Kita berharap, mungkin sekarang, mungkin tidak, kita rasakan baik. Suatu saat, istri kita, anak kita akan merasakan, rahimani wa rahimakumullah, perjuangan kita sebagai al-ad dan perjuangan kita sebagai al-um untuk kemudian mendidik mereka, mendukung pendidikan mereka, berbuat insyaallah mereka yang akan mencatatnya nanti, barakallahu fikum. Asal kita bersabar mendidik mereka fi taatillah, dalam kelurusan. Sekarang ini buktinya, imam kita di masa yang silam, murid-muridnya belajar, barakallahu fikum. Wa yanqalibu insirahan wa quwwatan wa yaqinan wa yaqinan wa tumanina. Berbalik. Berbalik semuanya. Rasa takut, su'udzon yang banyak, dunia ini terasa sempit, berbalik menjadi kelapangan, kekuatan, keyakinan, ketenteraman. Allahu Akbar. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, majlis ilmu ini kita jaga dengan sebaik-baiknya. Terus kita perjuangkan, kita perjuangkan, kita lakukan menuju kesempurnaan. Kita di lingkungan ini, ayo kita berbuat. Ayo kita bergandengan tangan, barakallahu fikum, menjaga dan melindungi putra-putri kita. Perjuangan kita pada hari ini, insyaallah, akan dirasakan oleh anak keturunan kita di masa-masa yang akan datang. Maka bersemangat, barakallahu fikum. Terus kita bersabar, saling bahu-membahu, saling bergandengan tangan, barakallahu fikum. Kita berharap sekali lagi barokah dari Allah Azza wa Jal dimanapun kita berada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wan anilhamdulillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته